محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله فمسلمين وسلم عليكم. إذا كان الناس هو باب جل الكتاب السنة لابن العاصم هو باب المقصود على الباب تنم وزن الجماعة dan tentang haramnya mufaraqah, wajibnya untuk tetap bersama jamaah dan haramnya memisahkan diri dari jamaah. Bab yang kedua adalah dzikrul khawarij, tentang khawarij dan hadis-hadis dzammul khawarij, hadis-hadis yang menjelekkan tentang mereka dan jalan mereka, prinsip mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya kita bertanya, kenapa kaum ini yang dibahas dan kenapa panitia memilih masalah ini? Karena memang kaum muslimin kebanyakan mereka salah paham dalam mendefinisikan jamaah, dan mereka banyak terfitnah dengan pemahaman khawarij. Hanya saja karena khawarij hari ini memiliki nama yang berbeda, memiliki baju yang berbeda, sehingga dikira oleh mereka bahwa itu adalah para pejuang-pejuang jihad, para pahlawan-pahlawan agama, padahal mereka adalah khawarij. Sehingga perlu kiranya untuk kita menerangkan kepada kaum muslimin sebagai nushu lahum, sebagai nasihat kepada kaum muslimin dalam rangka tawasul haqqi wa tawasul sabr, dalam rangka mentaati perintah Allah untuk saling mewasiatkan dengan ketaatan, saling mewasiatkan dengan hak, dan saling mewasiatkan untuk bersabar. Wa nabiyina azakumullah, dua perkara yang sangat tepat kalau kita katakan hari ini dalam masalah ini, karena memang mereka terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran khawarij karena dua sebab, karena tidak tahu hak dan karena tidak sabar. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Enggak tahu mana hak, mana batil. Enggak tahu mana jihad, mana terorisme. Akhirnya mereka tersesat. Dan yang kedua, karena tidak sabar melihat kezaliman-kezaliman yang terjadi, melihat berbagai macam kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para penguasa. Tidak sabar menghadapi yang demikian. Maka subhanallah, Allah perintahkan untuk tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr dalam surat pendek yang dihafal oleh kita dan anak-anak kita. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan 'ashr, bersumpah dengan waktu, bahwa manusia seluruhnya merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kecuali orang beriman dan beramal saleh yang saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling menasihatkan dengan kesabaran. Kalau tahu yang hak dan sabar, insyaallah biiznillah taala mereka selamat. Selamat dari penyimpangan khawarij, selamat dari kesesatan kaum reaksioner, kaum teroris. Qulibna'azakumullah. Bab yang pertama dalam kitab As-Sunnah li Nabi Asim rahimahullah, dengan takhrij hadisnya oleh Syekh Al-Albani, bab dzikri mufaraqatul jamaah, bab hukum tentang orang yang keluar dari jamaah. Disebutkan oleh beliau dengan sanadnya rahimahullah taala, haddatsana Wahab ibn Baqiyya qala haddatsana Khalid ibn Abdullah an Mudarrib an Abi Jahm an Khalid ibn Wahban عن أبي در dengan sanadnya sampai kepada Abu Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man faraqa al-jama'ah qid shibr faqad khala'a riqqat al-islam al-'unuqah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah qid shibr, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Fadibirin azad mula riwayat ini bukan hanya dari Abi Dzar, diriwayatkan pula dari sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Darda, wa Harith al-Ash'ari, wa Amir Ibn Rabi'ah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih, rajaluhu thiqat, dan diriwayatkan bukan dari satu sahabat, tapi dari sekian sahabat. Bahwasanya Rasulullah SAW mengancam, man faraqal jama'ah, barang siapa yang memisahkan diri dari jama'ah, maka terancam dengan ancaman riddah, terancam dengan ancaman terlepas ikatan Islam dari lehernya. Ini ancaman berat, ancaman yang sangat mengerikan. Tapi saya, sebagian kaum muslimin mempersempit hadis ini, kemudian menganggap jamaah adalah kelompoknya sendiri. Sungguh sangat tidak tepat. Kalau jamaah diartikan kelompoknya sendiri, berarti orang-orang di luar kelompoknya semuanya faqad khala arifatul Islam. Kalau jamaah dalam hadis ini diartikan dengan jamaah Islamiyah JI, maka berarti maknanya barang siapa yang melepaskan diri dari JI kafir, lepas ikatan Islamnya dari leher mereka. Mengerikan sekali. Kalau ditafsirkan jamaah bermakna jamus, jamaah muslimin yang di Bogor sana, maka maknanya barang siapa yang keluar dari jamus, melepaskan diri dari jamaah, maka dia faqad khala'a riqatal Islam, telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Na'udzubillah. Demikian pula kalau ditafsirkan kepada makna-makna kelompok-kelompok kecil tadi, kelompok-kelompok yang merupakan sempalan-sempalan yang namanya jamaah, ya seluruh kaum muslimin. Jangan kamu keluarkan kaum muslimin dari al-jamaah. Mereka kaum muslimin yang bersyahadat la ilaha illallah, yang masih salat, yang mereka berpuasa, yang mereka haji bersama kaum muslimin, bahkan ngurusi haji, maka mereka muslimin dan mereka al-jamaah. Jadi diucapkan dari sekian para ulama, apa itu al-jamaah? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Apa maknanya keluar dari al-jamaah? Keluar dari kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin. Kelihat arahnya. Keluar dari kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin. Yani mereka-mereka yang menyempal sesat, kemudian mengkafirkan kaum muslimin. Rasulullah SAW berbicara dengan kalimat, yang kalimat ini merupakan jawami'ul kalim, merupakan kalimat yang simpel tapi bermakna sangat luasnya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis lain yang disebutkan pula oleh Nabi Asim dalam kitabnya dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, la yahillu dam mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Kata Rasulullah SAW, tidak halal darahnya seorang muslim yang mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah, tidak halal darahnya kecuali dengan tiga sebab. Al-thayyibu zani, seorang yang pernah menikah kemudian berzina, maka hukumnya dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yang qisas, barang siapa yang membunuh dan menumpahkan darah muslimin, maka dia dikisas, dibunuh pula. Barang siapa yang membunuh muslim dengan zalim, maka dia dibalas dengan kisas. Ini boleh ditumpahkan darah orang ini karena dia membunuh seorang muslim. An-nafsu bin-nafsi. Wa tariku li dinihi al-mufariq lil jama'ah. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah. Subhanallah. Hadis diterangkan dengan hadis Imam Ibn Abi Asim, seorang alim ahlul hadis di Basrah, yang dikatakan sebagai a'lamu ahli Basrah, yang paling alim di ahli Basrah. Beliau membawakan hadis tentang ancaman berat bagi mereka yang memisahkan diri dari kaum muslimin, dan kemudian membawakan hadis tentang apa itu orang meninggalkan jamaah. Dalam hadis ini ada tambahan keterangan, at-tariqu li dinihi, meninggalkan agamanya. Al-mubarik lil jama'ati, yang meninggalkan jama'ah kaum muslimin. Orang yang murtad meninggalkan jama'ah kaum muslimin. Orang yang masuk ke dalam jalan kekufuran berarti meninggalkan jalan tauhid. Orang yang meninggalkan jalan Rasulullah SAW kepada jalan kesesatan-kesesatan, mereka memisahkan diri dari jama'ah. Ini satu makna yang disebutkan lafzan dalam hadis ini. At-tariku li dinihi, yang meninggalkan agamanya. Maka maknanya bukan meninggalkan kelompoknya, maknanya bukan meninggalkan organisasinya, maknanya bukan meninggalkan kelompok kecil yang mereka namakan dengan al-jamaah. Al-jamaah itu mewakili seluruh kaum muslimin. Kalau pada kelompok tertentu saja dari kaum muslimin, bahkan kelompok kecil dari kaum muslimin, tidak dinamakan al-jamaah, dinamakan firqah. Firqah yang memisahkan diri dari kaum muslimin. Subhanallah, bisa terbalik. Yang memisahkan diri kelompok kecil ini menamakan diri al-jamaah, dan yang keluar dari kelompok kecil dikatakan keluar dari jamaah. Usikum wa iyyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan untuk takut pada Allah. Introspeksi kembali pemahaman kalian. Jangan baca hadis kemudian dipahami sendiri. Qulil na'azakumullah, hadis ini juga sanaduhu sahih, kata Syekh Al-Albani. Ala syartihima, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi Asim dengan sanadnya ini sangat sahih, seperti sahihnya Bukhari dan Muslim. Qulil na'azakumullah, maka kalau jamaah itu adalah jamaah kaum muslimin, artinya kalau Rasulullah SAW menyatakan alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah, artinya kalian hendaklah tetap bersama kaum muslimin dan jangan memisahkan diri dari mereka. Tetaplah bersama kaum muslimin dan jangan memerangi mereka. Jangan memusuhi mereka. Mereka muslimin, mereka saudara kalian, mereka bersama kalian satu jamaah. Satu jamaah, satu iman, satu tauhid, la ilaha illallah, dan satu kiblah. Kiblatnya sama, sholatnya sama, menghadap ke Baitullahil Haram. Haji mereka sama, ila Baitullahil Haram. Apakah enggak melihat mereka-mereka yang sudah haji? Apakah enggak melihat hikmah di sana? Melihat demikian banyaknya manusia, jutaan manusia dalam keadaan bangsa mereka berbeda. Dalam keadaan turunan mereka berbeda. Dalam keadaan mereka mungkin beda pendapat-pendapatnya dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihad. Tetapi mereka dalam keadaan satu, di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, tawaf di Ka'bah yang sama. Masya Allah. Itulah persatuan jamaah. Al-jamaah tidak bilang, oh kamu Amerika, saya Indonesia, beda. Enggak bilang, muslimin, kamu muslim, saya muslim. Satu jamaah. Ya tapi bangsanya berbeda. Naam, bisa berbeda bangsanya, bisa berbeda kabilahnya, bisa berbeda sukunya, tapi jamaahnya sama, jamaah kaum muslimin. Apakah tidak bangga? Kamu berjalan dimanapun, masuk ke masjid manapun, kamu ketemu saudaramu satu jamaah. Masya Allah. Beda dengan mereka-mereka yang berfirqah-firqah, merasa temannya cuma bulan-bulan, tidak ada lain. Datang satu kota bingung, mau tanya sama orang, oh itu bukan golongan saya. Mau tanya sama seorang muslim, oh itu bukan kelompok saya. Mau ke masjid, ini masjid bukan masjid saya. Cari masjid Islam jamaah khusus. La haula wala quwwata illa billah. Kayak gereja. Wallahi kayak gereja. Gereja itu jamaahnya khusus. Kalau kamu dari gereja sana ke gereja sini, enggak bisa. Ditolak oleh mereka. Kamu bukan gereja sini. Tidak terdaftar namanya. Ikhwan fillah na'udzubillah. Masa kaum muslimin akan mengikuti jejaknya Nasrani ya hada. Wahai Islam jamaah, wahai jamus, jamaah muslimin, wahai kelompok-kelompok yang sejenis. Rasanya tidak sah kalau sholat di masjid kampung. Harus di masjid sana. Ikhwan fillah na'udzubillah. Bahkan kalau ada orang lain masuk ke masjidnya, dipel. Kafir nginjak di sini, najis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal al-jama'atu rahmah wal furqatu adab, itu hadis ketiga dalam kitab kita. Dikatakan oleh Nabi Asim dengan sanadnya. Haddatsana Abu Yahya Muhammad ibn Abdul Rahim, qala haddatsana Yunus ibn Muhammad, qala haddatsana Abu Waqiyah, عن القاسم ابن الوليد أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkhutbah dan di antara kalimat dalam khutbahnya al jama'atu rahmah wal furqatu adab, yang namanya jama'ah itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang namanya furqah adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hadisnya dengan sanadnya, dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhilalul Jannah hadisnya dengan sanad yang sahih, atau sanad hadis ini sahih. Qul inna a'udzukumullah, maka mereka-mereka yang tetap bersama jamaah adalah orang-orang yang marhumi, orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, yaitu kenikmatan bersama al-jamaah, nikmat kebersamaan. Adapun mereka-mereka yang berpecah belah, memisahkan diri jamaah dari jamaah kaum muslimin, bahkan mengkafirkan kaum muslimin, bahkan menyatakan bahwa mereka halal darahnya, kasihan. Orang ini mendapatkan azab dari Allah SWT. Dan memang yang namanya perpecahan adalah azab, dan disebabkan oleh maksiat. Turunnya azab adalah karena maksiat. Maksiat mereka berupa kesesatan menyebabkan mereka berpecah belah. Kemaksiatan mereka berupa kesesatan dan penyimpangan menyebabkan mereka dalam keadaan tertimpa azab dalam bentuk mereka terpisah dari jamaah. Terpisah dari jamaah kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis berikutnya. Qala Ibn Abi Asim, berkata Ibn Abi Asim, haddatsana Ibrahim ibn Mundhir, qala haddatsana Ibrahim ibn Muhajir ibn Mislam, qala haddatsana Abi an Amir ibn Sa'ad an abihi. Waqaf Umar bin Jariyah, diriwayatkan bahwa Umar berdiri di daerah yang namanya Jariyah. Faqala, kemudian berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qama fina, bahwa Rasulullah sallam berdiri di hadapan kami waktu itu. Kemudian Nabi bersabda, man arada duhbuhatal jannah fa alaihi bil jama'ah, barang siapa menginginkan tengah-tengahnya jannah, yang paling indahnya, yang paling tingginya, yang paling mulianya dari surga, maka hendaklah dia tetap bersama jamaah, sabar bersama jamaah. Jangan memisahkan diri dari mereka. Hadis, kata Syekh Al-Albani, hadis sahih. Dan sanadnya sahih. Kalau jelas sahih sanadnya, berarti ini ucapan Rasulullah terbukti secara ilmu hadis. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, sebagaimana dikatakan oleh Umar, bahwa Rasulullah bersabda, man arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bijama'ah, barang siapa yang suka untuk mendapatkan jannah yang paling tingginya, yang paling mulianya, yang paling bagusnya, hendaklah dia tetap bersama jamaah. Demikian pula dalam riwayat berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah, faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah. Masih dari Amir al-Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga hadis yang kedua ini disahihkan, atau hadis yang berikutnya ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama, bahwasanya Rasulullah menyatakan, alaikum bil jama'ah, tetaplah kalian bersama al-jama'ah, wa iyyakum wal furqah, dan hati-hati kalian dari perpecahan. Faman arada buhbuhatal jannah, barang siapa yang suka untuk mendapatkan tengah-tengahnya jannah, yang paling indahnya dari surga, maka hendaklah dia tetap bersama jamaah. Qanibina azakumullah, kalimat yang kedua sama seperti hadis yang sebelumnya, barang siapa yang suka untuk mendapatkan yang paling tingginya dalam jannah, hendaklah dia berjamaah. Tapi ada kalimat perintah dari Rasulullah SAW lebih tegas, menyatakan alaikum bil jamaah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Sehingga jangan ada yang menafsirkan seenaknya sendiri berkata, ini kan man aroda, siapa yang suka. Berarti bukan wajib. Siapa yang suka, hendaklah bersama jamaah. Yang enggak suka enggak apa-apa. La haula wala quwwata illa billah, bukan itu maknanya. Walaupun kami tafsirkan, atau kamu tafsirkan, man arada buhbuhata jannah, artinya siapa yang suka, tetapi masalah jannah wajib suka. Siapa yang tidak suka terhadap jannah, berarti dia ingkar kepada ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan jannah. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik, apakah pantas Allah katakan sari'u, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dan jannah, kemudian kamu menyatakan saya tidak suka yang itu? Qul inna a'udzubikum wajib hukum. Maka jangan nafsir dengan tafsir yang seperti ini. Dengan saya anak perutnya. Jangan. Lihat hadis yang lebih lengkap lafaznya. Rasulullah menyatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Kalau sudah kalimat alaikum, maka itu maknanya wajib atas kalian. Apa dalilnya? Dalilnya seperti Allah katakan tentang masalah salat, Allah katakan tentang masalah sunnah, Allah katakan tentang masalah puasa, Allah katakan alaikum. Qul inna a'udzubikumullah. Sebagaimana Rasul menyatakan berpegang dengan sunnah dengan kalimat alaikum bisunnati, atas kalian dengan sunnahku. Semua kalimat alaikum artinya wajib atas kalian. Allah rahimahullah. Kemudian beliau berkata lagi, man arada buhbuhat al-jannah falyalzam al-jama'ah. Dalam riwayat berikutnya dibawakan dari sahabat Umar juga dengan lafaz yang hampir sama dengan yang pertama. Man arada buhbuhat al-jannah, barang siapa yang ingin, bukankah kalian semuanya ingin, itu maknanya, bukankah kalian suka mendapatkan jannah yang paling tingginya dalam jannah, maka hendaklah kalian tetap bersama jamaah. Wa qala rahimahullah, salatun atau salatatun la yusal anhum. Dikatakan oleh Imam Abu Asim Ibn Abi Asim dengan sanadnya sampai kepada sahabat Fudalah Ibn Ubay. Qala an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa Rasulullah bersabda, salatatun la yusal anhum. Tiga golongan, tiga jenis manusia yang tidak dipedulikan, tidak ditanya tentang mereka, enggak perlu tanya tentang mereka. Pertama, rajulun faraqal jamaah, seorang yang meninggalkan jamaah. Wa asa imamahu, dan menentang penguasanya. Wa mata asiyan, dan mati dalam keadaan bermaksiat. Mati dalam keadaan bermaksiat. Juga dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadis ini sahih, bahkan sudah berulang hadis ini diriwayatkan di sini mukarrar. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yus'al anhum, tidak perlu tanya mereka. Jangan tanya tentang mereka, itu untuk menunjukkan bahwa mereka akan mendapat sesuatu yang jelek. Dan enggak usah tanya mereka. Siapa itu? Rajulun faraqal jamaah. Yang pertama, seorang yang meninggalkan jamaah, yang meninggalkan kaum muslimin seakan-akan dia di luar kaum muslimin, seakan-akan dia beragama lain bukan agama muslimin, karena dia memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Alhamdulillah, jangan tanya mereka itu bagaimana. Udah gak usah tanya, gak usah tanya bagaimana itu matinya, udah gak usah tanya. Layus ala anukum. Yang kedua, asa imamahu, menentang imamnya, diiringkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat yang hampir selalu beriringan. Diiringkan dua kalimat yang kejadiannya hampir selalu beriringan, yaitu asa imamahu, keluar dari jamaah dan menentang imam. Ini hampir selalu bersamaan. Kenapa? Karena namanya muslimin, selalu ada penguasanya. Selalu mereka dalam keadaan terpimpin. Masyarakat yang bisa diatur. Masyarakat yang masya Allah. Haitsu quyidan qad, kata Nabi. Diriwayatkan bahwasanya seorang ahlu sunnah kal jamalil anif. Haitsu quyidan qad. Yang namanya ahlu sunnah itu kata Rasulullah seperti unta yang jinak. Di mana dia diatur, ditempatkan, maka dia tetap di sana. Ya, ini diatur dengan apa yang hak. Diatur dengan qaul Allah dan qaul Rasul. Diatur dengan perkara-perkara yang baik. Ya, diatur dengan sesuatu yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Oleh karena itulah sekian banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk mentaati penguasa selama mereka masih muslim, selama mereka masih salat, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jangan mengacau, jangan membuat kekacauan. Baik apa baik? Baik. Penguasa mengatakan jangan kamu membuat keributan. Baik apa baik? Baik. Jangan mengganggu tamu-tamu negara. Baik apa baik? Walaupun kafir. Rasulullah mengajarkan yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika datang utusan dari Musailamah al-Kadzdzab, sang pendusta yang mengaku nabi, datang utusannya. Kemudian mengajak bicara kepada Rasulullah bagi wilayah. Ya Rasulullah, saya utusan dari Nabi Rasul Musailamah al-Kadzdzab. Rasulullah. Dan aku diutus untuk berbicara denganmu untuk bagi wilayah. Kamu nabi, dia nabi. Kamu rasul, dia rasul. Maka kita bagi wilayah. Kamu biar sini, kita biar sini. Kurang ajarnya, nemen. Wallah, kita gak akan sabar. Kita gak akan sabar. Tak turut ngapain. Kenapa? Kurang ajar banget. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, demi Allah, kalau kamu bukan utusan, bukan tamu, laqad tuhuma, kamu akan bunuh. Saya akan bunuh kamu berdua. Kalau saja bukan utusan, kalau saja kamu bukan tamu ke sini, saya akan bunuh kamu berdua. Maka dibiarkan tidak dibunuh sampai pulang, tapi Rasulullah memerintahkan perangi mereka. Lihat, perang itu gentle. Wahai teroris, jangan kamu itu seperti orang banci. Laki-laki, jangan caranya perempuan. Suruh pulang. Kalau saja boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Karena bin A'udhu Allah dibawa oleh Syed Al-Husaymin, dibawa oleh para ulama dalam nasihat-nasihat mereka. Karena bin A'udhu Allah artinya, kalau pemerintah, penguasa kalian yang masih muslim, kita kenal bagaimana salatnya, kita kenal bagaimana hajinya, kita tahu. Kalau mereka memerintahkan kalian kepada sesuatu yang baik, bahkan sesuai dengan haji, kenapa dilanggar? Kenapa ditentang? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu menentang penguasamu, la yus'al anhum. Enggak perlu ditanya nanti akibatnya kayak apa. Mengerikan. Enggak usah tanya nanti kayak apa kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Yang ketiga Rasulullah iringkan, mata asian. Mata asian. Sepertinya tiga ini berbeda-beda. Naam, yang pertama meninggalkan jamaah, yang kedua menentang penguasa, yang ketiga mati dalam keadaan kemaksiatan. Tetapi tiga ini biasanya berjalan bersamaan. Kalau dia dalam keadaan meninggalkan jamaah terus taubat, berarti mata asian atau tidak mata asian? Tidak mati dalam keadaan asian, mati dalam keadaan baik. Itu lain ceritanya. Demikian pula yang kedua, bermaksiat kepada penguasa, biasanya kalau sudah keluar dari kaum muslimin, menentang kaum muslimin dan pimpinannya, memusuhi kaum muslimin dan penguasanya. Dan yang ketiga kata Rasulullah, matinya dalam keadaan seperti itu. Matinya masih dalam keadaan memberontak, memusuhi kaum muslimin, menentang imamnya. La yus'al anhum atau la yus'al anhum, jangan tanya tentang mereka. Qulna a'udzubillah, juga isnaduhu sahih kata Syalbah. Diriwayatkan pula oleh Imam Ibn Abi Asim rahimahullah dalam kitabnya Sunnah dengan sanadnya, qala haddatsana Hudbah, qala haddatsana Mahdi ibn Maymun, an Ghailan ibn Jarir, an Ziyad ibn Rabah Riyah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man kharaj min at-ta'ati wa barqa al-jama'ah wa mata maymitatan jahiliyah. Kata Rasulullah sallam, man kharaj min at-ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, wa barqa al-jama'ah, dan meninggalkan jama'ah. Alhamdulillah. Perhatikan hadis ini, Alhamdulillah Rabbil Alamin, bahwa kita tidak perlu menerangkan dari perut kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita. Hadis sudah menerangkan satu dengan lainnya. Awalnya disebut dengan kalimat jamaah, jamaah, jamaah. Dan diancam orang yang meninggalkan jamaah. Ternyata sedikit demi sedikit lebih jelas, lebih jelas, lebih jelas. Karena disebutkan di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, man kharaja minat ta'ah, siapa yang keluar dari ketaatan penguasa. Berarti apa maknanya keluar dari jamaah? Hah? Kata Rasulullah, orang yang keluar dari ketaatan kemudian menentang penguasanya. Hadis yang sebelumnya, asa imamah. Hadis ini, kharaja anil ta'ah. Jadi khonifin a'azakumullah, kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari ketaatan penguasa dan kemudian dia meninggalkan jamaah kaum muslimin, maka dikatakan mata mitatan jahiliyah, matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Isnaduhu sahih, kata Syekh Al-Albani. Bahkan ala syarti muslim, sesuai dengan syaratnya muslim. Artinya kesahihannya seperti sahih muslim. Sanad-sanadnya, rawi-rawinya yang dipakai seperti apa yang dipakai oleh sahih muslim dalam kitabnya. Syarat-syaratnya sesuai dengan syarat muslim. Qul inna a'udzubillah. Maka ini benar-benar ucapan Rasulullah SAW. Dan saya katakan seperti apa yang sudah dikatakan tadi. Jangan ditafsirkan secara sempit. Ketaatannya ketaatan siapa? Masa ketaatannya ketaatan kepada pimpinan kelompok kecil? Maka kelompok ini menyatakan yang keluar dan tidak mau taat pada imam kita, imam JI, maka dia adalah orang-orang jahiliyah semuanya. Dan yang keluar, kata yang lainnya, yang keluar dari jamaah muslimin, tidak mau taat pada pimpinan kami, Khalifatullah fil al, kata mereka, maka dia jahiliyah. Kata kelompok lainnya, EDII, bahwa yang keluar dari imam kami, yang kami bai'at, maka dia keluar, dan matinya mati jahiliyah. Jahiliyah kabeh. Nah, saling jahiliyah, jahiliyah kabeh. Apa jadinya? Apakah bukan tabarruk? Apakah bukan perpecahan? Selamat, selamat, selamat. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kamu di negeri yang senjata tidak bebas. Bayangkan kalau bebas. Menurut kelompok ini halal darahnya yang sana, berumur kelompok sana halal darahnya yang ini. Semuanya saling menghalalkan darah dan masing-masing punya senjata. Punya senapan mesin, punya apa lagi? Sebagaimana Jerman, satu kabilah itu punya tank segala macam. La haula wala quwwata illa billah. Selamat kamu di Indonesia. Masih kalimat saja kafir. Seperti halawi makmun. Kafir katanya, la haula wala quwwata illa billah. Mulut masih mulut Jawa. Sudah berani mengkafir-kafirkan kaum muslimin, sudah berani nantang Syekh Rabi'. Saya siap berdebat dengan Syekh Rabi', katanya. Tinggal model penterjemah. Loh, penterjemah. La haula wala quwwata illa billah. Ngaca, bertarmin dulu kamu, wahai halawi makmun. Ngaca, lihat dirimu siapa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Qanamina azakumullah. Lancang mulutnya. Kalau ini hadis-hadis ditafsirkan kepada kelompok-kelompok kecil tadi, wallahi kiamat surah. Kiamat kecil akan terjadi kehancuran kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah menyatakan tadi, la yahillu dam imri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Walaupun kamu berani melawan kaum muslimin, kita enggak berani melawan kalian. Karena kalian masih muslimin. Bukan enggak berani pada kalian, enggak berani pada Allah Subhanahu wa taala. Temannya halal menantang. Saya siap berperang dengan mereka. Perang melawan mereka walaupun sama-sama pakai peci, sama-sama pakai baju koko. Lalu, siapa yang nantang perang kamu? Kamu menghalalkan darah kami, kami tidak menghalalkan darah kamu. Kalau kami tidak melayani tantanganmu, bukan karena takut kepadamu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La yahillu damu imri'in muslim, enggak halal darah seorang muslim. Musallun ahlul qiblah, masih kiblatnya sama, masih salat seperti kita. La haula wala quwwata illa billah. Setan apa yang merangsuk pada mereka? Ikhwan bin Na'azakumullah. Dikatakan dalam riwayat tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang keluar dari ketaatan maka dia keluar dari jamaah dan matinya mati jahiliyah. Harus dikasih catatan sedikit bahwa dalam keadaan keluar dari ketaatan, ketaatan bil ma'ruf, dan yang dimaksud ketaatan secara umum. Kenapa ketaatan secara umum? Karena lawannya dalam hadis-hadis lain nanti akan dibahas tentang khawarij. Dalam hadis lain yang tidak taat adalah khawarij, yang tidak taat adalah para penguasa. Berarti maknanya bukan satu perkara tidak taat dia menjadi mati jahiliyah, bukan. Bukan itu maknanya. Lepas dari ketaatan artinya dia berikrar bahwa saya tidak lagi di bawah pimpinan dia. Saya tidak mengakui kepemimpinannya, saya tidak mengakui kekuasaannya, dan saya lepas dari kekuasaan kamu, dan saya bikin negara sendiri, bikin sesuatu sendiri. Lingkungan yang dikuasai oleh dirinya sendiri atau dengan temannya atau dengan itu mana? Bikin komunitas sendiri dengan penguasa sendiri. Apakah di Lampung atau di Aceh atau di mana saja atau di Sulawesi, sembunyi-sembunyi di tengah hutan bahwa kita adalah negara dalam negara. Kalau mereka masih berprinsip begitu pada pemimpinnya akan berkata, ini kurang ajar pimpinan kita ini. Kita bikin lagi negara dalam negara dalam negara. Iya kan? Apakah pimpinan mereka tidak punya kesalahan? Mungkin mereka akan berkata, oh ini juga sama berbuat boleh, berarti kita harus bikin negara lagi, dalam kecil lagi, negara dalam negara dalam negara dalam negara. La haula wala quwwata illa billah. Yang namanya penguasa itu memiliki kekuasaan. Yang namanya isim itu lil musamma, namanya nama itu isim, itu harus ada musamma, ada maknanya. Penguasa yang berkuasa, pemimpin yang memimpin. Nah kalau dikatakan imam tapi gak punya kekuasaan, gak punya kepemimpinan, bahkan dia dikejar-kejar oleh polisi, di mana kekuasaanmu? Mana daerah wilayah kekuasaanmu? Ah, di sana, di Sulawesi. Tapi di mana saya mau datang ke sana berkunjung sebagai turis atau sebagai apa sana? Gak punya. Gak punya daerah kekuasaan sedikit pun. Maka dia bukan penguasa. Tapi kalau itu siapa penguasa? Yang menguasai kalian, yang memiliki daerah wilayah kekuasaannya, maka penguasa. Tetapi kan tidak muslim baik, ada pemuslim dan tidak muslimnya kita lihat. Dari perkara-perkara sholatnya, rukun imannya, puasanya, hajinya, syahadatnya. Kalau kamu masih bingung, tapi kan dia berbuat boring, curang, tapi kan dia mengatakan, tanyakan para ulama. Kamu itu punya guru, kamu itu punya di atas kamu a'lam, di atas kamu yang lebih alim. Jangan putuskan sendiri, berjalanlah bersama para ulama. Maka mereka akan berkata, oh ini kafir, karena tidak salah. Kafir karena berkata Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Nah itu dijawab, alhamdulillah. Tetapi kenyataannya para ulama menyatakan muslim. Alhamdulillah. Kenapa? Terus kalau sudah betul penguasa memiliki kekuasaan dan muslim, maka klop apa yang dikatakan Rasulullah SAW, penguasa muslim. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dalam artian lepas dari ketaatan, jadi menentang penguasanya, maka mata mita dan jahiliyah. Dan mata mita dan jahiliyah pun bukan berarti kafir. Bukan berarti kafir. Kenapa bukan berarti kafir? Para ulama menerangkan seperti Imam Nawawi rahimahullah menyatakan mata ala maksiyah. Mati jahiliyah itu mati seperti jahiliyah, enggak punya pemimpin. Mati seperti golongan jahiliyah, yaitu tidak punya pemimpin. Bagaimana kalau kalangan jahiliyah? Siapa pemimpinnya? Siapa yang kuat, dia yang menang. Itu jahiliyah. Perang suku selalu terjadi. Siapapun boleh menentang yang lain, pokoknya siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak ada penguasa sama sekali. Kacau. Maka yang namanya kekacauan itu adalah kebiasaan jahiliyah. Yang tidak bisa dipimpin itu kaum liar. Kalau kaum muslim ini bukan kaum yang liar. Kaum yang terpimpin. Kaum yang siap untuk tunduk, untuk taat pada perkara yang baik. Pada perkara-perkara yang baik. Tetapi kalau pada perkara-perkara yang jelek, la sam'a wa la ta'ah, tidak ada ketaatan dan tidak perlu mendengar, tetapi tidak kemudian menentangnya. Menentang dalam artian apa? Menentang dalam artian memberontak, memeranginya. Kalau menentang dalam artian mengatakan ini salah, boleh. Selama diperkirakan tidak akan terjadi fitnah yang lebih besar. Kenapa kau tetap enggak taat? Oh ini haram, enggak boleh. Kalau haram, apakah yang pimpinan RT, pimpinan kota, gubernur ataupun presiden yang nyuruh tetap enggak akan taat? Atau di atas presiden yang menyatakan tidak akan taat? Haram. Bagaimana kita akan terjadi? Tapi kalau tetap taat, ya pada perkara yang lain. Kenapa tidak taat? Hadirin hadirat, innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan adalah dalam perkara yang baik. Diriwayatkan pula riwayat berikutnya oleh Ibnu Abbas. Qala haddatsana Abu Bakar haddatsana Abu Usama. An Burayd ibn Abi Burda. An abihi an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inna مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل غيث أصاب الأرض. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya permisalan aku atau permisalan apa yang dibawa olehku dan permisalan apa yang terjadi pada manusia itu seperti غيث أصاب الأرض, seperti hujan yang turun ke bumi. Hujan yang turun ke bumi, kadang-kadang turunnya, kata Rasulullah SAW, kanat minhu ajadid. Ajadid, yakni padang batu. Bukan batunya banyak, bukan. Lempengan tanahnya itu keras, seperti batu. Tapi sebesar itu. Sehingga kalau ada yang cekung, ketika hujan, air tetap tampung di sana. Ini namanya ajadid. Kata Rasulullah SAW, permisalan apa yang aku bawa dari ilmu dan petunjuk bimbingan itu seperti hujan yang turun, kadang-kadang turun di ajadid, amsakatil ma, menampung air, tapi dalam keadaan dia tidak memanfaatkannya, tidak tumbuh apapun, batu, bagaimana akan tumbuh sesuatu? Maka orang-orang datang mengambil airnya, orang datang meminumnya, orang datang untuk meminum ternaknya. Wa zara'u wa saqu. Maka manusia itulah yang bercocok tanam mengambil air dari tadi, dari ajadid tadi. Wa asaba ta'ifatan minhum min ukhra, dan kemudian menimpa lagi hujan tadi tanah air. Innama hiya qi'an, tanah yang berupa padang pasir yang tidak menahan air sama sekali dan tidak pula bisa memanfaatkan air. Artinya air itu dalam keadaan hanya lewat, terus menyerap, kemudian hilang. Tidak tumbuh pohon-pohonan, tapi tidak pula bisa orang lain memanfaatkan airnya. Hilang. Kalau tadi tidak memanfaatkan airnya, tapi orang lain tidak ambil. Karena ansakat ilma, karena menahan air. Dan yang ketiga adalah turun di tempat yang subur, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ اللَّهِ. Maka permisalan itu adalah permisalan orang yang belajar fiqh, belajar agama Allah, belajar ilmu, mengambil apa yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bermanfaat untuk dirinya dan memanfaatkan orang lain. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ, dia mendapatkan ilmu dan mengajarkan ilmu, dia memanfaatkan ilmu dan memberi manfaat pada orang lain. Wa mithlu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan permisalan lainnya adalah permisalan yang tidak sama sekali peduli dengan ilmu. Ilmu hanya lewat saja. Seperti yang dikian tadi, menyerap kemudian hilang. Enggak ada bekasnya sama sekali, padang pasir tetap padang pasir. Tidak tumbuh dengan hujan tadi. Tidak menampung air dengan hujan tadi. Walam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi, yaitu permisalan orang yang tidak menerima ilmu dan tidak bermanfaat bagi dirinya dan tidak pula bermanfaat bagi orang lain. Qul inna a'udzubikumullah. Beliau Imam Ibnu Abi Asim, babnya bab jamaah. Kemudian dimuat riwayat-riwayat tentang wajibnya bersama jamaah, sabar bersama jamaah, dan terus sampai di akhirnya berbicara tentang ilmu. yang seakan-akan tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan masalah jenar. Tetapi sungguh demi Allah sangat berhubungan, yaitu perkara ilmu dan petunjuk inilah yang menyelamatkan seseorang untuk bisa tetap sabar bersama jamaah, bisa tetap di atas ilmu. Sudah kita katakan tadi bahwa seseorang menyimpang dari jamaah, keluar dari jamaah, memusuhi jamaah karena dua perkara: karena ketidaktahuan, tidak punya ilmu, dan kedua ketidaksabaran. Kalau tidak sabar walaupun punya ilmu percuma. Kalau tidak sabar walaupun punya ilmu, hilang ilmu. Ilmu itu akan tidak terpakai, akan hilang kalau orang itu tidak sabar. Bukti, mau bukti contoh yang sederhana, orang dalam keadaan sudah seorang yang punya ilmu, belajar ngaji, belajar sunnah, masya Allah, berapa tahun, sampai emosi, seakan-akan lupa semua dari itu. Iya kan? Ketika emosi, ucapannya, maki-makinya hilang ilmu. Tapi ketika dia sadar kembali turun emosinya, astagfirullah, saya kok sampai seperti itu ya. Karena bila azakumullah, kalau tidak sadar kemudian marah emosi, ilmunya tidak terpakai. Tetapi kalau tidak ada ilmu, sabar tidak sabar percuma. Iya Pak ya. Kalau tidak ada ilmu, saya sabar. Apa maksudnya sabar? Ya pokoknya apa yang disuruh turut walaupun maksiat. Ya goblok kamu. Ikhwan ibn azakumullah, berarti ilmu harus dan wajib, kemudian kesabaran juga harus mengiringi ilmu tadi, biar ilmunya jadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena azakumullah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bab yang berikutnya, bab yang kedua, bab al-mariqah wal-haruriyah wal-khawarij wal-sabiq laha khudlan. Khudlan khaliqiha. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزهق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار. Riwayat dengan sanadnya oleh Abi Asim sampai kepada Abdullah ibn Abu Aufa. Abdullah ibn Abi Aufa ini adalah seorang sahabat yang sempat menyaksikan kaum khawarij, bahkan sempat berperang melawan mereka, melawan khawarij. Maka beliau menyatakan satu riwayat yang dia dengar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-khawarij kilabu ahli nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing penduduk neraka. Qul a'udzubillahi min syarril khawarij. Yang Rasulullah mencatatnya sejak ini. Subhanallah. Ini berarti sangat mengerikannya. Dan sesuai cercaan Rasulullah yang sekeras ini, sesuai untuk mereka. Karena memang mereka mengakibatkan perkara yang sangat jelek. Dinan wa dunia. Bukan hanya agama. Agama wa dunia. Kalau khawarij sudah bertindak, apa yang terjadi? Yang terjadi kerusakan agama, kerusakan dunia. Kekacauan di masyarakat, pertumpahan darah, pembunuhan-pembunuhan, peledakan-peledakan, dan kesesatan agama. Apakah ada kelompok lain yang begini? Yang seperti khawarij, akibatnya. Maka pantaslah Rasulullah menyatakan al-khawarij kilabu ahli nar. Jangan pakai perasaan. Rasanya kok gak mungkin lah Rasulullah maksa mengajik-ajikan orang. Udah perasaan lu terah. Lemparkan perasaanmu. Ini hadis yang sahih. Kata Syekh Al-Albani, hadis yang sahih. Rijalu isnadihi thiqat, rijalu syaikhaini. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Rawi-rawinya thiqat, rawi-rawi semua yang dipakai dalam Bukhari dan dalam Muslim. Masya Allah. Kecuali satu orang. Ghaira anna al-a'mas lam yasma' min Abdullah ibn Abi Awfa wa huwa ila dhalika mudaddis, lakin al-hadis isnadun akhar. Ada satu masalah saja kata Syekh Al-Albani, bahwa Ahmad tidak ketemu Abu Aufa. Kalau begitu, beliau mudallis, menyembunyikan satu rawi yang harusnya ada antara beliau dengan sahabat Nabi Auf. Tetapi kata Syekh Al-Albani, ada jalan lain. Ya'ati bil kitabi ba'dahu, yang nanti akan datang dalam kitab kita itu juga. Jalan lain yang mensahihkan hadis ini, yang menyambungkannya tidak sampai terputus sanadnya. Hadirin a'azakumullah walhamdulillah rabbil alamin. Ini bukan untuk cerca-cercaan. Ini bukan untuk hotok-hotokan, bukan. Tapi ini adalah untuk menasehati kaum muslimin agar hati-hati dari kelompok yang sangat jelek. Hati-hati dari aliran yang sangat mengerikan, yang sampai-sampai Rasulullah menyatakan kilabu ahli nar, anjing-anjing penduduk neraka. Sahabat Khabbab ibn al-Arad, Khabbab ibn al-Arad adalah sahabat. Ini anaknya Abdullah ibn Khattab ibn al-Arad, seorang saleh. Didatangi oleh Khawarij. Setelah memberontak di sana, beliau mereka lari melewati rumahnya Abdullah ibn Khattab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala wa rahimahullah. Datang ke rumahnya, kemudian dibantai seluruh keluarganya. Dan istrinya dirobek dan dikeluarkan janinnya dari perutnya. Supaya kalian tahu bahwa ucapan Rasulullah ini tidak terlalu keras. Wajar untuk orang-orang na'udzubillah, untuk orang-orang yang tidak punya perasaan sama sekali dan tidak punya rahmat. Kaum Khawarij dirobek perutnya, dibunuh dan dibantai habis. Disebutkan kisah ini dalam Al-Minal wa Nihal. Silahkan baca kalau masih ragu. Masih darahnya berlumuran di pedang-pedang mereka. Mereka melewati, melewati pohon-pohon kurma dan mereka lapar. Maka mereka akan memakan kurma itu. Mereka mencari pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ternyata pemiliknya seorang kafir dhimmi, kafir yang berlindung di bawah negara Islam. Kata orang tadi, ambil-ambil semuanya, ambil dan pakai untuk kalian semuanya, gak usah bayar. Kata Khawarij tadi, tidak, kami akan memakan dengan harganya. Kami akan membayar. Berapa? Dibayar. Subhanallah. Seorang saleh anaknya sahabat dibunuh, dibantai dan keluarganya pada perempuan dan anak janinnya keluar dari perutnya. Dalam keadaan saat itu masih belum merendah, menyayangi seorang kafir. Masya Allah. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Kata Nabi, mereka membunuh orang Islam dan membiarkan orang kafir. Itu kan Khawarij dulu, satu sekarang kan juga yang dibunuh orang kafir. Mana yang dibunuh orang kafir? Di mana tokohnya tinggal dan dapat dari mana senjata mereka? Mereka justru bersembunyi di Birmingham, Inggris, di London. Tokohnya Muhammad Surur yang mengatakan ledakan ini, ledakan itu ada di sana. Masya Allah. Jadi ini negeri kafir Saudi. Kalau dia negeri kafir, kalau London bukan. Negeri yang baldatul pagi atau warungul ghafur. Bisanya kamu lebih ribo untuk tinggal di negeri kafir daripada negeri muslimin. Lebih ridho tinggal di negeri yang tidak terdengar azan daripada dia tinggal di negeri yang dikumandangkan azan lima waktu. Ajaib wallah. Keanehan dunia yang ke-8. Ajaib dunia, sungguh keanehan dunia. Kok bisa seorang mengaku muslim lebih ridho untuk tinggal di negeri kafir daripada negeri muslimin? Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau kita lihat bagaimana sesatnya mereka, wajar Allah menyatakan kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Ada riwayat lain yang kita sebutkan tadi, ada sanad lain yaitu sanad yang disebutkan dalam hadis berikutnya. Qala haddatsana Abu Bakar, qala haddatsana Abu Walid, qala haddatsana Hasyrah ibni Nubata, qala haddatsani Sa'id ibni Jahman. Dari sahabat Sa'id ibni Jahman. Daqaltu ala ibni Abi Awfa. Kata Sa'id ibni Jahman, aku pernah masuk menemui sahabat Ibnu Abi Aufa, wa huwa mahjubul basar, dan beliau dalam keadaan sudah buta matanya. Fasallamtu alaihi, Aku beri salam kepadanya. Faradda alayya salam. Kemudian beliau menjawab salamku. Faqala, sambil bertanya, man hadha, siapa ini? Kata sahabat Ibn Abi Auffa dalam keadaan sudah buta. Qultu ana Sa'id ibn Jahman. Ibn Jahman. Aku adalah Sa'id ibn Jahman. Maka kenal. Abdullah ibn Abi Auffa kenal. Qala ma fa'ala waliduk. Sa'id ibn Jahman. Apa yang terjadi pada ayahmu? Bagaimana kabar ayahmu? Dijawab oleh Sa'id. Qatalatul Azariqah. Ayahku dibunuh oleh Azariqah. Azariqah adalah salah satu kelompok Khawarij. Jadi Khawarij berpecah-pecah lagi di kalangan mereka. Khawarij berpecah-pecah lagi dan saling mengkafirkan satu sama lain. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengkafirkan dirinya sendiri. Saya tidak yakin apakah saya muslim atau kafir, katanya. Nah, sampai seperti ini. Kenapa? Karena manhaj Khawarijnya aneh. Orang berbuat dosa kafir, maka akhirnya lama-kelamaan dia berpikir, saya itu gak bisa menghindari kesalahan. Saya tetap saja jatuh ke dalam kesalahan. Jangan-jangan saya juga kafir. Akhirnya mengatakan, jangan seorang yakin bahwa dirinya muslim, bisa jadi kamu adalah kafir. Itu kelompok lain. Nah, kelompok Azariqah yang dimaksud. Kelompok lain. Dari kelompok-kelompok pecahan Khawarij. Qatalatul Azariqah. Kata saya ibn Jamhah, ayahku dibunuh oleh Azariqah. Maka Abdullah bin Abu Auffa berkata, Qatallah Al-Azariqah. Kulum, semoga Allah memerangi mereka kaum Azariqah. Semoga Allah memerangi mereka seluruhnya. Aku bertanya, kata rawi, kata Sa'id bin Jamhah, ketika beliau menyatakan, qala Rasulullah SAW, haddatsana Rasulullah, ala innahum kilabu ahli nar. Kata Abdullah bin Abi Auffa, celaka mereka. Semoga Allah memerangi mereka. Rasulullah menyampaikan kepadaku bahwa mereka adalah kilabu ahli nar. Mereka adalah anjing-anjing api neraka. Aku katakan kepada Sa'id, al-Azariqah kulluha amil Khawarij. Yang dimaksud dalam hadis itu, apakah Khawarij seluruhnya atau Azariqah saja? Kekhawar Azariqah saja. Dijawab oleh Abdullah bin Abi Auffa, al-Khawarij kulluha, Khawarij seluruhnya. Kilabu ahli nar. Qul inna azabullah sanadnya hasan. Rijaluhu thiqat. Rawi-rawinya thiqat. Alhamdulillah. Qul inna azabullah. Berarti bukan hanya hadis tadi, sudah didukung dengan hadis yang berikutnya. Masih ada riwayat berikutnya yang juga mendukung hadis tadi. Qala haddatsana Khalaf ibn Aslam, qala haddatsana An-Nadhr ibn Shumayl, qala haddatsana Hammad ibn Salam. Qala haddatsana Abu Hafsin. Anahu sami'a. Bahwa Abu Hafsin mendengar. Abdullah ibn Abu Auffa atau Abdullah ibn Abi Auffa, wa hum yuqatiluna al-Qawarij. Beliau mendengar ucapan Abdullah bin Abu Auffa. Dan Abdullah bin Abu Auffa waktu itu dalam keadaan sedang berperang memerangi Khawarij. Wa kana ghulamun lahu qad lahaqa bil Khawarij. Dan bahwasanya ada satu budak. Budaknya Abdullah bin Abu Auffa, dia nyempal ikut Khawarij. Minasyikil akhar. Yang menjadi lawan berarti. Tadinya budaknya, tapi tiba-tiba dia menjadi Khawarij. Fanadainahu, maka kami panggil budak tadi. Ya Fairuz, ya Fairuz, hadha Abdullah ibn Abi Auffa. Wahai Fairuz, lihat ini tuanmu. Lihat ini bekas tuanmu, Abdullah ibn Abi Auffa. Qala, berkata si budak tadi, atau berkata orang tadi, ni'mal rajul law hajar. Sungguh orang itu orang baik kalau saja mau hijrah. Kata Khawarij, ni'mal rajul law hajar. Sungguh orang ini orang yang baik kalau saja mau hijrah. Maksudnya hijrah ke Khawarij. Law hajar. Apa jawaban Abdullah bin Abi Auffa? Kata Abdullah bin Abi Auffa, ma yaqulu aduwwullah. Apa yang dikatakan oleh musuh Allah itu? Apa yang dia bilang? Aduwwullah, musuh Allah itu. Dia berkata, yaqulu ni'mal rajul law hajar. Dia berkata tentangmu, katanya kamu adalah sebaik-baik manusia kalau saja mau hijrah. Hijrah? Ahijratun ba'da hijrati ma'a Rasulillah? Apakah ada hijrah lagi setelah aku hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Keajaiban dunia yang berikutnya. sahabat yang mulia yang hijrah bersama Nabi, dia belum lahir, dia sudah hijrah, iya kan? Sahabat sudah hijrah sejak zaman Rasulullah, tiba-tiba di masa-masa khawarij diajak suruh hijrah, katanya. Hijrah, kamu tinggalkan prinsipmu, pindah kepada khawarij, suruh hijrah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abi Aufa, ahijratun ba'da hijrati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apakah ada hijrah bersama hijrahku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? Dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, diriwayatkan hadis dari Rasulullah sallam, tuba liman qatalahum wa qataluh. Semoga mendapatkan tuba, semoga mendapatkan jannah, pohon-pohon di jannah, orang yang dibunuh oleh mereka atau membunuh mereka. Yakni yang menjadi musuh khawarij berbahagialah. Yang menjadi musuh khawarij bergembiralah. Ikhwan bin na'azakumullah. Ketika kita bilang tadi bahwa tantangan mereka kita tidak tanggapi karena kita tidak menghalalkan darah mereka, tapi para sahabat memerangi mereka, bagaimana? Mengsinkronkan dua kalimat ini yang seakan-akan bertentangan. Ikhwan bin na'azakumullah. Kita tidak menganggap mereka kafir. Nah, muslimin yang hukum asalnya tidak boleh tumpahkan darah. Boleh kita terangkan kesesatan mereka, penyimpangan mereka, tetapi bukan halal darah. Namun penguasa, penguasa memiliki hak untuk memerangi para pemberontak sampai berhenti pemberontakannya. Ini yang terjadi pada sahabat Ibn Abi Aubah, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib memerangi mereka kaum Khawarij. Ya, ini kalau penguasa mereka mendapatkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qatilul lati tadghi hatta tabi'a ila amrillah. Perangilah kaum buhah. Buhah adalah yang menentang penguasa, yang memberontak pada penguasa. Qatilul lati tadghi, perangilah mereka yang buhah hingga mereka kembali kepada ketaatan. Bukan sampai habis seperti memerangi kaum musyrikin, kaum kufar, bukan, tapi sampai mereka kembali kepada ketaatan. Sehingga kalau mereka kembali kepada ketaatan, cukup, berhenti peperangan. Para binillah azakumullah, tidak dikejar yang lari, tidak diambil pampasan perang sebagai ghanimah, tidak dirampas istrinya sebagai tawanan, tidak diambil anaknya sebagai tawanan. Lihat, beda hukum memerangi khawarij, penguasa memerangi khawarij dengan perang melawan kufar. Kalau melawan kufar, hartanya sebagai pampasan perang, istri dan anaknya sebagai tawanan. Kalau perang mereka beda. Qulil azab Allah, dan itu dibahas pada babnya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah menyatakan, tuba, membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman qatalahum wa qataluh. Selamat akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan jannah. Karena tuba dalam tafsirnya dikatakan, atau dalam syarahnya, bisa bermakna tuba dalam makna berbahagialah, bisa tuba bermakna pohon di dalam jannah, pohon yang khas, yang ada pohon tertentu yang namanya tuba. Artinya hendaklah dia insyaallah mendapatkan jannah dan mendapatkan pohon tersebut. Liman qatalahu wa qataluhu, bagi siapa yang memerangi mereka atau mereka memeranginya. Hadatsana Al-Husain ibn Ali ibn Yazid As-Sujai qala hadatsana Abi an Fakhr an Hakim ibn Jubair an Ibrahim Ar-Rufa'i an Alqamah qala sami'tu Ali ibn Abi Thalib yawm an-Nahrawan yaqul aku mendengar Ali ibn Abi Thalib berkata pada perang Nahrawan. Perang Nahrawan juga sama perang melawan Khawarij. Apa kata beliau? Kata Ali bin Abi Thalib, umirtu biqitalil mariqin. Aku diperintah untuk memerangi para mariqin. Mariqin artinya orang-orang yang yamruqu minal Islam, yang keluar dari Islam, yakni kesesatan. Wa haula'il mariqun, dan mereka-mereka orang-orang yang keluar dari ketaatan penguasanya. Qala bin na'azakumullah, disebutkan demikian hadis yang sahih, walaupun sanad yang dipakai di sini dhaif, tapi ada sanad lain yang sahih kata Syarabani. Ya, ini berarti bukan sanad ini yang sahih, tapi hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam riwayat-riwayat lain yang disebutkan di sini yang Raja Al-Bazzar dan memiliki pendukung-pendukung lain. Wal hadis syawahid, hadis ini memiliki pendukung di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat perintah untuk memerangi mereka. Qitalil mariqin wa haulal mariqun. Atau dalam lafaz amar Rasulullah SAW bi qitalin najidin, ini lafaz lain. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi para najidin. Dari kalimat nakasa, nakasa itu membatalkan bai'ah. Berarti ini lebih jelas kalau yang tadi dikatakan mariqin yang yamruqu bisa bermakna yamruqu minal Islam, artinya murtad. Tapi khawarij bukan keluar dari Islam, tapi keluar dari kekuasaan. Maka hadis yang kedua ini nakasa kalimatnya, membatalkan bai'atnya. Wal qasithina wal mariqin, mereka-mereka yang membatalkan bai'atnya, mereka-mereka yang keluar dari jamaah kaum muslimin, mereka-mereka yang meninggalkan kaum muslimin. Rasul memerintahkan untuk memerangi mereka, dan perintah ini kepada para penguasa. Enggak bisa lancang kita bertindak sendiri. Enggak bisa lancang kita bergerak sendiri. Tsumma dzakarna syahidan akhar min hadits Abi Ayyub Al-Ansari wa bi Muhammad ibn Kathir Al-Kufi wa huwa dha'if wa hadits Abi Mas'ud akhrajahu Abu Ya'la wal-Bazzar min hadits Ali aidan lakin fihi rabil. Memiliki jalan-jalan lain, tapi jalan-jalan lain juga lemah, sehingga cukup dukungan tadi dari Ibnu Mas'ud sebagai pendukung hadis yang pertama. Sehingga Syekh Al-Albani menyimpulkan dengan kalimat sahihun wa sanaduhu dhaif, sanad yang ini dhaif, tapi hadis ini sahih. Qul bi ta'awuzillah. Berarti sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah ibni Abu Aufa, semuanya dalam keadaan memusuhi kaum Khawarij, dalam keadaan bahkan benci kepada mereka, bahkan bukan hanya benci, memerintahkan untuk memerangi mereka, dan para yang sahabat yang lain taat. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebagai penguasa, memerintahkan untuk memeranginya, dan para sahabat yang lainnya sami'na wa ta'ala. Enggak ada yang menentang, enggak ada ikhtilaf, ijma', sepakat para salafus saleh. Sepakat generasi salaf untuk memerangi mereka, memusuhi mereka, sampai-sampai Abdullah bin Abi Auf menjulukinya Aduullah. Mada yaqulu Aduullah? Apa yang dikatakan oleh musuh Allah itu? Ikhwan bin Azzaqullah, bukan seperti mereka-mereka para mumayyi'in yang mengucapkan kalimat yang bersayap, kalimat-kalimat yang tidak jelas, bahkan kalimat-kalimat yang terkesan mendukung mereka. Ngaku salafi, ngaku ahli sunnah, ngaku sebagai pengikut sahabat, tetapi ketika berbicara tentang khawarij, tapi kita perlu mengambil kebaikan mereka. Mereka itu memiliki kebaikan, yaitu semangatnya mereka. Semangat jihadnya tinggi. Kita ambil salat akidahnya saja. Bagaimana jihadnya para salafus saleh? Apakah kalah dengan khawarij? Khawarij tidak berjihad sama sekali. Tidak berjihad, saya ulangi. Mereka itu mengacau, sehingga saya setuju 100% dengan istilah-istilah para polisi yang mengatakan mereka GPK, gerakan pengacau keamanan. Nyam, benar Allah, itu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan ucapan para salafus saleh. Mereka pengacau keamanan. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Demikian kata Abdullah bin Abi Auf. Jadi ini adalah ucapan sahabat radhiyallahu ta'ala. Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menyatakan umirtu an uqatil. Aku diperintahkan untuk memerangi mereka. Sampai-sampai beliau bersumpah dengan nama Allah, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashra. Demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa seorang pun. Tidak tersisa 10 orang pun. Ashra ini 10 orang pun. Subhanallah. Karena beliau seorang mukmin, dan karena sumpahnya dengan nama Allah, maka Allah tepati sumpahnya. Tidak tersisa kecuali 9 orang. Tidak 10 sisanya, 9 orang. Ini menepati atau mencocok dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan sesungguhnya Allah SWT memiliki hamba yang mukmin, yang idza aqsama 'ala Allahi la abarra, kalau bersumpah dengan nama Allah biasanya tepat. Ini alim ada tarik waliullah. Tepat kalimatnya, aku akan perangi sampai tidak tersisa 10 orang pun, ternyata sisanya 9 orang. Allah bin Abi Thalib menyatakan pada mereka, "Cam, seorang yang dijuluki dengan Di Sudayya, yang aku mendengar Rasulullah bersabda, di antara mereka ada seorang yang setiapnya memiliki daging tumbuh seperti teteknya perempuan atau seperti kemaluan laki-laki." Cari, balik lagi, enggak ada. Kata Ali bin Abi Thalib, cari. Mesti ada. Cari lagi, enggak ada. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW, benar. Aku yakin ucapan Rasulullah benar, cari. Tiba-tiba didatangkan mayat-mayatnya, dalam tumpukan-tumpukan mayat itu ada. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, shadaqa Rasulullah, sungguh benar Rasulullah SAW. Dan beliau tenteram, aku yakin memang inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya, ini memang kelompok inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bagi khawarij. Yang diperintahkan untuk perangi mereka, karena tanda-tandanya tepat. Fala bin Azam, semua riwayat-riwayat ini akan dibacakan setelah itu. Nah, qala rahimahullah. Qala haddatsana Abu Bakr, qala haddatsana Ali bin Muzhir, qala haddatsana عن شيباني عن يزير ابن عمر قال سألت سهل ابن حليم. Aku bertanya kepada Sahal ibn Hanif. Bima sami'ta Rasulullah SAW yadhkur haula'i al-khawarij. Ditanya kepada Sahal ibn Hanif rahimahullah, apa yang engkau dengar tentang mereka ini kaum khawarij? Ditanya kepada sahabat Sahal ibn Hanif radhiyallahu ta'ala anhu, bima sami'ta, apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW tentang haula, tentang mereka ini? Jadi muslimin para sahabat sudah melihat kekacauan-kekacauan yang terjadi akibat khawarij. Sehingga tanya, bagaimana? Apakah kamu mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW tentang mereka? Dijawab, na'am. Yakhruju minhu qaumun yaqra'una al-Qur'an bi alsinatihim la ya'uddu taraqiyahum yamruquna min ad-din kama yaqmus yamruqu samu min ar-ramiyah. Iya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan keluar satu kaum yaqra'una al-Qur'an bi alsinatihim. Aku mendengar satu kaum yang menyatakan dan digambarkan membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. La yadutaraqihim, enggak melewati tenggorokan mereka, yakni hanya terucap dari mulutnya, enggak masuk ke hati. Yamruquna min ad-din, mereka keluar dari agama ini seperti keluar anak panah dari musuhnya. Seperti keluar anak panah dari buruannya, bukan dari musuhnya. Pahamnya? Ini dari buruannya. Qala ibn Azamullah isnaduhu sahih ala syarti syaikhain. Sanadnya sahih sebagaimana syarat Bukhari dan Muslim. Bahkan hadis ini pula dikeluarkan oleh Muslim dan sahihnya. Bahwasanya kata Sahal ibn Hanif, aku dengar dari Rasulullah SAW tentang mereka, bahwa mereka itu adalah apa yang dikabarkan, bahwa akan keluar satu kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerombongannya. Satu, ini sebagai ciri yang utama pada mereka. Kenapa dikatakan ciri yang utama? Karena mereka tersesat dalam pemikiran khawarij, karena mereka tidak memiliki ilmu. Mereka baca Quran tapi tidak paham Al-Quran. Mereka paham Al-Quran sedikit, tapi mereka tidak masukkannya ke dalam hati mereka. Ini khawarij. Artinya jangan tertipu dengan kiraahnya, walaupun kiraahnya manis, masya Allah, mujawwad tertil, masya Allah, tidak perlu kamu tertipu dengan mereka. Tetapi baca Qurannya, masya Allah, tajwidnya, masya Allah, makhrajnya fasih. Jangan tertipu. Kalau makhluknya fasih, baca Qur'annya bagus saja, jangan tertipu dengan mereka, apalagi yang tidak fasih. Apalagi yang masih mengucapkan dengan kalimat khalifatullah fil ard. Apalagi yang menyatakan kafir, kafir, kafir dia tuh. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau fasih sekalipun, Nabi sudah menyatakan, yaqra'una al-Qur'an. La ya'du taraqiyahum. Tidak melewati kerongkongan mereka. Percuma. Bacaan Quran mereka percuma karena enggak masuk hati mereka. Tidak dipahami oleh hati mereka. Mereka punya qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami Al-Qur'an. Al-Qur'annya ditaruh di pedang-pedang mereka, diangkat tinggi-tinggi dan menyatakan la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Enggak ada hukum kecuali bagi Allah. Berhukumlah kepada Allah. La lakum min rijal, jangan kamu menghukumi dengan manusia, jangan berhukum pada manusia, berhukumlah pada Allah. Wa man lam yakum bima azallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa tidak berhukum pada Allah maka dia kafir. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Diangkat. Itu di zaman Ali bin Abi Thalib masih hidup. Di zaman sahabat mayoritas masih hidup. Berarti orang ini betul-betul seperti kata Rasulullah, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajahum, baca Quran tapi enggak melewati kerongkongan mereka, hanya di mulut saja suaranya, tidak ada yang masuk ke hati mereka. Mereka itu enggak berpikir bahwa ketika mereka mengangkat Al-Qur'an turunnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Di zaman siapa? Di zaman para sahabat. Apa kata Rasulullah? Didengar oleh para sahabat. Kalian wahai Khawarij enggak dengar. Ketika Rasul menerangkan ayat itu, kalian enggak ada, para sahabat ada. Ketika turun ayat, kamu tidak ada, para sahabat ada. Kok tiba-tiba menyalahkan para sahabat dan dalilnya Quran? Enggak melewati kerongkongan mereka sama sekali. Apa maksudnya berhukum dengan manusia? Katanya, bukankah kalian mengambil hakim penengah Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin As? Berarti kalian berhukum pada manusia. Berarti kalian kafir. Astagfirullahaladzim. Ali bin Abi Thalib kafir, kata mereka. Muawiyah kafir. Dan dua penengahnya tadi juga kafir. Dan yang ridho pada mereka kafir. Pengikut mereka kafir. Dan yang tidak mengkafirkan mereka kafir. Ini Khawarij terdahulu. Seperti Khawarij bin A'azakumullah, silahkan bandingkan dengan Khawarij sekarang. Khawarij bin A'azakumullah mirip. Mirip. Cuma yang dulu fasih, sekarang kurang fasih. Itu saja. Khawarij bin A'azakumullah, ketika Ali bin Abi Thalib mendengar ucapan-ucapan mereka, Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimat haq. Urija bihal batil. Kalimat haq. Inil hukmu illa lillah. Tetapi yang mereka maukan batil. Kalimat yang hak kena ayat Al-Quran, tapi di mulut saja. La hukma illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalimat yang hak, tapi di mulut mereka saja. Aradu biha batil, hatinya menginginkan kebatilan. Hatinya menginginkan sesuatu yang salah. Qala bin A'azakumullah kata Ali bin Abi Thalib, aku hadir ketika Rasulullah SAW ingin menghukumi Bani Quraisy, pengkhianat di zaman perang Khandaq, Yahudi Bani Quraisy. Ternyata Yahudi Bani Quraisy menyatakan aku ingin dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz, karena Sa'ad bin Mu'adz sepanjang sejarahnya sebelum Islam dekat dengan kaum Yahudi. Maka dipanggil Sa'ad oleh Rasulullah SAW, dipanggil turut, ya Sa'ad yang menghukumi mereka. Sa'ad datang dan kemudian menghukumi mereka dalam keadaan dipapah karena sakit, karena terluka di perang Khandaq. Kata Sa'ad, pisahkan laki-laki dan perempuan, pisahkan anak-anak dan dewasa, pisahkan mereka dalam keadaan husnubon. Sa'ad kan dekat dengan Yahudi, pasti akan putusnya bagus. Ternyata telah dipisahkan laki-laki, berkata kepada laki-laki, pisahkan anak kecil dan dewasa. Setelah itu dia katakan, semua yang dewasa bunuh semua. Terkejut mereka. Dan Rasulullah menyatakan, engkau menghukumi dengan hukum Allah min fawqi sab'i samawat. Jadi hatinya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Khawarij, wahai Khawarij, aku hadir ketika itu. Rasulullah SAW menjadikan Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim. Dan itu bukan berhukum pada manusia. Qul ibn a'azakumullah. Mereka dalam keadaan memahami Al-Quran dengan salah. Dalam keadaan memahami Al-Quran dengan sempit. Memahami Al-Quran dengan letterwork. Tidak tahu keterangan dari para sahabat. Tidak tahu keterangan dari sunnah nabawiyah. Riwayat berikutnya semakin menjelaskan apa yang terjadi yang dikhabarkan oleh Rasulullah tentang Khawarij. Qala Ibn Abi Asir rahimahullah, haddathana Abu Bakar Ibn Abi Shaybah, qala haddathana Yazid Ibn Harun, anil Awam Ibn Hawshab, qala haddathana Abu Ishaq Shaybani an Yusayr Ibn Umar, dari Sahal Ibn Halil, masih dari sahabat Sahal Ibn Halil, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi barakallahu alaihi wa sallam bersabda, yatiyu qawmun min qibalil mashriq muhallaqah ru'usuhum, akan datang dalam keadaan yatih itu berkeliling, lontang lantung, satu kaum min qibalil mashriq, dari arah timur, muhallaqah ru'usuhum, ini khawarij yang pertama yang digambarkan dari mashriq, dalam keadaan kepala-kepala mereka gundul, yakni cukur habis rambut-rambut mereka. Isnadul sahih, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, bahkan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka, dalam kitab sahih Bukhari dan dalam kitab Muslim. Qulibna azakumullah, masih tentang mereka kaum Khawarij, digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikutnya dari Abi Sa'id, qala Ali ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kemudian berkata, bagikan rampasan perang ini atau pampasan perang ini kepada arba'ah, kepada empat orang, Aqra' ibn Habis, Zaid at-Ta'i, Uyainah ibn Husn al-Khuzari, dan Alqamah ibn Ulatha al-Amiri. Empat orang ini adalah tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Dan pampasan perang yang dimaksud adalah pampasan perang Hunain. Wa yawma Hunain a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum shay'a. Kata Allah, wa yawma Hunain. Dan ingat perang Hunain, kata Allah, in a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah pasukan yang besar, ternyata lantung ni'ankum syaitan, ternyata tidak membantu sedikit pun banyaknya jumlah kalian. Perang Hunain ketika itu, setelah Fathu Makkah, dalam keadaan kaum muslimin 12 ribu orang jumlahnya, dan saat itu jumlah yang besar. Qulibillah azakumullah, tapi ternyata ketika sampai di daerah Hunain, perbukitan Hunain, musuh-musuh Allah, orang-orang kafir musyrikin ada di atas bukit-bukit tadi, dan pasukan yang besar tadi di bawah, sehingga mereka hujani dengan panah, dengan tombak dan sebagainya. Tentunya dalam perang yang seperti itu dengan panah dan tombak, di atas lebih mudah daripada di bawah. Yang di atas panahnya dan tombaknya semakin cepat, semakin cepat, semakin tajam, sedangkan yang dari bawah ke atas, sampai ke atas semakin lemah, semakin lemah, maka terjadilah kekacauan, semuanya bubar atau semakin besar bubar, sampai Rasulullah memerintahkan Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, panggil mereka yang pengikut perang Badar, panggil mereka yang berbaiat di bawah pohon baiat Ridwan, panggil, maka dipanggil oleh Ibn Abbas, ya man yubai'u Rasulullah tahta syajarah, ya ahla Badar, ya ahla Uhud, panggil semuanya. Ternyata yang datang pasukan inti yang jumlahnya kecil, kembali melawan, menang. Kalau bila Allah Taala berarti, apakah menangnya dengan jumlah? Tidak. Jangan bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Jangan bangga dengan banyaknya jumlah kalian, bahwasanya banyaknya jumlah tidak membantu apapun. Kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala lam tughni 'ankum syai'an. Kalau bila Allah Taala setelah selesai perang, papasannya besar. Ketika papasannya besar, Rasulullah SAW membagikannya hanya kepada empat orang Quraisy yang baru masuk Islam saat Fathu Makkah atau saat itu. Baru masuk Islam di Fathu Makkah. Bagikan kepada Aqra ibn Habis, kepada Zaid al-Ta'i, kepada Uyainah al-Buzari, dan kepada Alqamah al-Amiri. Bagikan kepada apa? Maka dapatnya bukan sedikit, 100 ekor unta, satu saja. Unta waktu itu harganya seperti kendaraan mewah kalian, seperti kendaraan-kendaraan kalian. Berapa ratus mobil dikasihnya, mobil mewah, masya Allah. Faqama rajulun ghair al-aina. Tiba-tiba ada seorang yang bangkit dalam keadaan matanya melotot, nafi'il jabin, jidatnya menonjol, musyriqul jabha, makhluk dalam keadaan gundul, dicukur kepalanya. Faqala wallahi ma adad, sambil matanya melotot merah wajahnya, menyatakan engkau sungguh tidak adil. Kepada siapa dia katakan? Kepada Rasulullah SAW. Duhai lancangnya ucapan orang ini, dulkuwaisirah, lancang menyatakan kepada Rasulullah, ma adalta wallah, engkau tidak berbuat adil. Maka Rasulullah SAW menyatakan, wailak, man ya'adil illa ma'adil, man ya'adil illa lam'adil. Celaka engkau, bagaimana siapa yang akan adil kalau aku tidak adil? Kalau Rasulnya, Nabinya dikatakan tidak adil, siapa lagi yang adil? Innama at'allabuhum, kata Nabi, aku ini hanya menjinakkan hati mereka, ta'libul qulub. Yang namanya harta ghanimah, harta zakat, diantaranya penyalurannya adalah kepada mu'allabati qulubuhum, kepada orang-orang yang sedang menjinakkan hatinya. Dan Rasulullah ingin menjinakkan tokoh-tokoh Quraisy tadi yang baru masuk Islam kemarin. Faqbalu alaihi liyaqtulu, maka para sahabat menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bila aku bunuh dia, ini pasti munafik, Rasulullah dikatakan tidak adil. Maka Rasulullah bersabda, udrukuh, biarkan dia. Fa innahu min dhiddi hadha aw min dhiddi hadha qaumun yakhrujuna fi akhir az-zaman yaqtuluna ahla al-islam wa yatrukuna ahla al-awthan la in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia. Sesungguhnya dari turunan model manusia ini, dari turunan orang ini akan keluar satu kaum di akhir zaman yang yaqtuluna ahlal Islam, yang membunuh orang-orang Islam, wa yatrukuna ahlal awthan, dan membiarkan para penyembah berhala, orang-orang kafir. Orang-orang kafir dibiarkan, orang Islam dibunuh. Kata Rasulullah, law adraktuhum laqatalnahum qatla 'ad. Dalam riwayat lain, qatla 'adin wa ihram. Sungguh kalau saja aku menemui mereka, sempat menemui mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad dan kaum Iram. Bagaimana kaum 'Ad dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibantai oleh Allah dengan azab, azab yang merata, azab yang membiarkan rumah-rumah mereka utuh, tapi jasad-jasad mereka bergelimpangan dalam keadaan berserakan, fi darihim jathimin, di rumah-rumah mereka menjadi bangkai-bangkai, menjadi pokok-pokok pohon kurma yang lapuk, bangkai yang busuk seperti pokok-pokok pohon kurma yang bergelimpangan, yang membusuk. Fahal tara lahum min baqiya, kata Allah, apakah kamu lihat sisanya, kisahnya kaum 'Ad? Ka'ajazu nakhlin khawiyah, kata Allah, seperti pokok-pokok pohon kurma yang bergelimpangan. Betapa mengerikannya azabnya kaum 'Ad. Ternyata Rasulullah menyatakan, lau adraktuhum laqatalnahum qatla 'Ad. Sungguh kalau saja aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka, bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Qul inna a'udzubikumullah. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih marfu', dan diriwayatkan pula secara mauquf, tapi justru yang mauquf lebih sahih daripada yang mauquf. Ini betul-betul ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti ciri-ciri seorang khawarij atau kelompok khawarij adalah seperti Dzulqa'dah ini. Hanya masalah karena pampasan perang, masalah dunia, emosi. Begitu emosi, Rasulullah disalahkan. Wallahi terjadi. Yang terjadi bukan hanya menyalahkan agama atau menyalahkan kaum muslim, Rasulullah disalahkan. Bahkan berani menyalahkan Allah. Ini terjadi. Sampai saya tegur teman, ikhwan yang debat sama dia, makanya kamu jangan debat sama dia. Tidak sengaja datang ke tokonya dia berdebat, sampai disebutkan dalil-dalilnya oleh ahlu sunnah ini. Tapi kan dalam ayatnya begini, apa kata si khawarij ini? Ya, memang Allahnya tidak tegas di sini. Mestinya Allah tegas bilang kafir titik. Enggak usah pakai zalimun, enggak usah pakai fasikun. Astagfirullahaladzim. Wallah, terjadi apa yang terjadi pada kaum terdahulu. Gara-gara emosi, gara-gara marah, Nabi disalahkan, Allah disalahkan. Apalagi para ulama, apalagi para sahabat, apalagi seorang sahabat. Kalau berani menyalahkan Allah dan Rasulnya, apakah tidak berani mereka menyalahkan Utsman bin Affan, Sayyid Qutb? Apa menyatakan tentang Utsman? Dikatakan asabiyah, dikatakan lebih mementingkan sukunya, dikatakan pikun, dikatakan astagfirullah. Manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman. Tetapi mereka mencerca Utsman habis. Khawarij, para pengikutnya. Khawarij yang sekarang sama mencaci maki penguasa, mencaci maki pemerintah, mencaci maki ulamanya, dan mencaci maki pula dalil yang dibawakannya. Kalau kita bawakan dari kitabnya Ibn Abi Asim, misalnya mereka akan lancang pula mengatakan itu kan Ibn Abi Asim. Akan disesat pula Ibn Abi Asim. Akan lancang berarti. Karena Ibn Abi Asim, padahal beliau tidak sendiri, hampir seluruh para ulama, imam-imam ahlul hadis, ketika menulis prinsip-prinsip agama, prinsip ahli sunnah, selalu ada bab khusus masalah ketaatan pemerintah dan bab khusus tentang masalah khawarij. Selalu ada. Masya Allah. Artinya itu adalah ijma' dari mereka para ulama. Rahimahumullah wa ijma'in. Khair bin A'azakumullah. Dikatakan, فَمِذْلُهُ قَدْ يُحْسِنْ biasanya. Hah? Baik. Kita lanjutkan ahsan ba'da al-mawsu' sekali lagi. Yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.